Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله شكر. Kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat kebaikan. Kita duduk di dalam majlis ini dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk talabul ilmi. Karena sesungguhnya kita telah diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendasari segala perbuatan kita, perkataan kita didasari dengan al-ilm, dengan ilmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu bagi kita, karena akan menentukan kualitas, menentukan nilai dari amaliyah yang kita perbuat. Bagi seorang ibu ataupun istri, tentu ilmu ini sangat diperlukan. Ketika seorang ibu mengasuh anaknya, ia harus memiliki ilmu untuk menjadi dasar agar asuhan yang ia berikan kepada anaknya, asuhan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ia seorang istri, maka seorang istri pun memerlukan ilmu, karena dengan ilmu itu dia bisa bermuamalah dengan suaminya dengan muamalah yang sesuai dengan syariat. Siapapun kita tentu memerlukan ilmu, memerlukan dasar pijakan ketika kita akan melakukan satu perbuatan atau akan menyatakan sesuatu melalui lisan kita. Semuanya harus ada pijakan ilmunya. Di dalam As-Sahih Al-Bukhari disebutkan al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan beramal. Lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah atau hendaklah engkau berilmu tentang kalimat thayyibah yaitu la ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, disembah. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka semua itu harus didasari dengan ilmu. Semua perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dengan itu kemudian seseorang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan itu adalah perbuatan yang memiliki dasar ilmiah. Maka ketika menjadi seorang istri dan seorang istri yang kemudian berilmu, dia pun akan menjadi seorang istri yang taat, seorang istri yang patuh kepada suaminya. Kepatuhan yang ia perbuat adalah atas dasar ilmu yang ada pada dirinya. Maka berbahagialah seorang istri atau seorang ibu yang dia bisa mengelola keadaan rumahnya menjadi rumah yang bisa membahagiakan suami ataupun membahagiakan anak-anaknya, yang semua itu dikelola atas dasar ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Maka penting bagi kita untuk mewujudkan yang demikian ini, karena sesungguhnya di tengah kesibukan sebagai pendamping suami atau sebagai pendidik anak-anaknya, intensitas ataupun frekuensi dari ta'lim itu pun akan sangat mendukung terhadap keadaan diri seorang muslimah. Maka untuk menjadikan diri seorang muslimah, semuanya adalah berlandaskan kepada ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari An-Nasa'i dan Ibnu Majah, hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, innad dunya kullaha mata'un wa khairum mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sesungguhnya dunia itu seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita tidaklah akan mungkin bisa menjadi seorang yang as-salihah tanpa adanya bekal ilmu, tanpa adanya pengetahuan yang mendasari dan yang membentuk kepribadiannya sehingga menjadi wanita yang as-salihah. Maka penting bagi kita untuk senantiasa membekali diri. Demikian juga sebagaimana digambarkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun, wanita siapakah wanita yang paling baik? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, allati tasurruh, allati tasurruhu idza nadhara. Seorang wanita yang paling baik adalah apabila ia dipandang oleh suaminya, maka wanita itu akan menyenangkan diri suaminya. Wa tuti'uhu idza amara, dan wanita itu akan taat kepada suaminya apabila sang suami kemudian memerintahkannya. Wa la yukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan wanita itu tidak pernah berbuat sesuatu yang menyelisihi pada dirinya dan pada hartanya dari apa yang suaminya tidak menyukainya. Artinya bahwasannya wanita itu senantiasa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya. Di mana suaminya tidak menyukai, maka ia kemudian melepaskan yang demikian itu. Ia berusaha untuk suaminya senang kepada dirinya. Dan semua itu tanpa dilandasi dengan ilmu, maka tidak akan terjadi dan tidak akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karenanya penting bagi seorang wanita untuk senantiasa berhias, berhias dengan berbagai ilmu, berbagai akhlak, sehingga kemudian menjadi seorang istri yang apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Suaminya merasa senang bukan lantaran hanya karena penampilan secara fisik. Suaminya senang melihat pada dirinya bukan lantaran karena keelokan wajah yang ada, yang dimiliki olehnya. Tetapi lebih dari itu, sang suami menyukai dirinya karena perangainya, karena perilaku santunnya, karena kemuliaan akhlaknya, karena ia pandai untuk merawat diri dengan akhlakul karimah, dengan akidah yang baik, dengan manhaj yang baik. Sehingga pola pikirnya, sehingga kepribadiannya benar-benar mencerminkan seorang wanita yang salihah. Inilah yang perlu diperhatikan ketika ia ingin menata menjadi wanita yang wanita itu dalam kategori wanita yang as-salihah. Belajarlah dari kisah hidup Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yang Khadijah ini adalah seorang wanita yang meskipun dirinya sudah tidak berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah wafat, tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa menyebut-nyebut namanya. hingga Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ma ghirtu ala ahadin minan nisa'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Tidaklah aku ini cemburu kepada satu orang wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah kecemburuanku kepada salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cemburuku terhadap Khadijah. Wa ma ra'aituha walakinna kanna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikruha. Padahal aku ini tidak pernah melihatnya. Tidak pernah melihat Khadijah radhiyallahu anha. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut tentang nama Khadijah. Bahkan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain kecuali Khadijah. Fayaqulu laha innaha kanat wa kanat. Nabi sering sekali memuji Khadijah karena ia adalah wanita yang keadaannya demikian dan demikian. Hadis riwayat Bukhari. Inilah bentuk wanita as-salihah. Manakala ia sudah tidak berada di hadapan suaminya, manakala istrinya sudah meninggal dunia, tetapi sang suami senantiasa menyebut namanya, menyebut dan menyebut. Penyebutan ini tentu beralasan, karena Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang istri yang salihah, seorang istri yang mengerti kebutuhan suami, seorang istri yang mengerti tentang keadaan suaminya, mengerti tugas yang harus diemban oleh suaminya. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang mengerti tentang hal demikian. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertama kali didatangi malaikat Jibril, kemudian beliau datang ke rumah dalam keadaan ketakutan, maka Khadijah radhiyallahu anha bisa memahami situasi yang dialami oleh sang suami, kemudian memberikan solusi, memberikan masukan, dan kemudian mengajak untuk menemui kerabatnya yang mengerti tentang apa yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendatangi dari salah satu kerabatnya untuk kemudian mengkonsultasikannya. Dan inilah peran Khadijah. Ia benar-benar menjadi seorang istri yang tahu kebutuhan suaminya. Demikian juga Khadijah radhiyallahu anha senantiasa menghibur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kala suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menghadapi masalah yang cukup berat. Khadijah menghiburnya, janganlah engkau bersedih. Sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan dirimu. Karena engkau adalah seorang yang senantiasa menyambungkan silaturahmi. Engkau adalah orang yang suka membantu orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki harta. Dan engkau adalah orang yang senantiasa membantu orang-orang yang senantiasa mengajarkan tentang kebenaran. Maka peran Khadijah memberikan support, dukungan, bahkan memotivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa bergiat di dalam dakwah. Bahkan tidak hanya dari itu, harta kekayaan yang ia miliki ia curahkan untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang dilukiskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain kecuali hanya Khadijah. Demikian karena kuatnya asar, kuatnya pengaruh amal soleh yang sudah dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha yang kala itu sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika kita ingin menjadi wanita yang terbaik, menjadi wanita yang penuh hiasan kebaikan, bercerminlah kepada apa yang sudah dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Belajarlah perjalanan hidupnya dan apa yang ia perbuat. Itu adalah contoh teladan untuk para ummahat, untuk para istri di dalam mendampingi tugas-tugas sang suami tercinta. Oleh karena itu, penting bagi ummahat untuk mempelajari kisah-kisah para sahabiat. Membaca kisah-kisah tersebut akan memberikan inspirasi bagaimana semestinya menjadi wanita as-salihah. Bagaimana menjadi wanita-wanita atau Khadijah-Khadijah masa sekarang ini yang kelak akan senantiasa dikenang oleh para suami, dikenang oleh suaminya meskipun dirinya sudah tidak berada di hadapan sang suami. Akhlak yang mulia akan senantiasa manis untuk dikenang. Tetapi sebaliknya, manakala akhlak yang jelek yang ditampilkan, ditunjukkan ke hadapan suami, maka jangan sampai kemudian hal ini akan merugikan dirinya. Ia akan tidak termasuk menjadi wanita yang salihah. Ia menjadi istri yang durhaka, wal'iyadzu billah. Dan ini tentu akan merugikan kehidupannya di akhirat kelak. kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jeleknya akhlak, dari perilaku yang tidak baik, tutur kata yang tidak santun, tidak baik. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menghiasi keadaan diri kita dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama para ummahat, di dalam mengatur dirinya, di dalam mengelola rumahnya, dan di dalam berperilaku, bertindak di hadapan suaminya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk menjadi orang-orang yang baik, yang akhir dari muara kehidupan kita, kita ingin mendapatkan jannah yang telah Allah sediakan, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sedikit nasihat ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.